Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral awliya at-talabah, kepada para wali santri dan segenap lainnya, pada pertemuan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan suatu kitab yang sudah sekian kali pertemuan kita membahasnya. Kitab itu adalah Ahkamul Janaiz wa Bida'uha, hukum-hukum yang terkaitan dengan jenazah, dan juga bid'ah-bid'ah yang terjadi padanya. Karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Melalui pertemuan wali santri ini, diharapkan kita bisa memetik ilmu khususnya terkait yang dibahas, untuk semakin memastikan langkah kita dalam menjalankan amalan berinteraksi dengan jenazah. Nah, sudah sekian bab kita lalui, sampailah pada bab yang ke-12. Sudah kita memulainya pada pertemuan yang lalu. Bab ini tentang hamlul janazah wattiba'uha, memikul atau mengusung janazah dan mengikutinya, artinya mengantarkannya. Kita sudah sampai pada masalah atau nomor pembahasan yang ke-40 sekian. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita ulas secara singkat tentang bab ini. Berawal dari urutan atau nomor ke-43, bahwa yajib hamlul janazah wattiba'uha, wajib untuk mengantarkan atau mengusung jenazah dan mengantarkannya. 6. berdasarkan hadis yang disebutkan secara umum adalah hakul muslim alal muslim khamsun, bahwa haknya muslim atas muslim yang lainnya itu ada lima melalui hadis ini. Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Yang kedua, iadatul marid, menjenguk saudaranya yang sakit. Wattiba'ul janaiz. Yang ketiga ini, yang menjadi bukti, hadis ini dijadikan dalil untuk mengantarkan jenazah adalah ittiba'ul janaiz, mengiring jenazah. Yang keempat, ijabatul da'wah, adalah memenuhi undangan. Dan yang kelima adalah tashmitul atis, adalah mendoakan orang yang bersin. Nah, maka perkara ke-43, diwajibkan bagi seorang muslim untuk mengusung dan mengiringi jenazah. Yang ke-44 adalah ittiba'uha ala marratain, ala martabatain. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ingin menjelaskan lebih lanjut makna ittiba', mengikuti atau mengusung jenazah, mengiringi jenazah, atas dua tingkatan, kata beliau. Yang pertama, ittiba'uha min indi ahliha hatta yufragh min dafniha. Mengiringi dari rumah duka sampai jenazah itu disolatkan. Yang pertama, afwan, ittiba'uha min indi ahliha hatta as-salati 'alaiha, sampai disolatkan. Dari rumah duka sampai disolatkan. Ini tingkatan yang pertama. Sedangkan tingkatan yang kedua, ittiba'uha min indi ahliha hatta yufragh min dafniha. Mengiringi dari rumah duka sampai dimakamkan. Nah, dari dua tingkatan ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, tingkatan yang kedua, nah, kita lanjut pada masalah yang ke-45. Wala syakka fi annal martabatal ukhra afdal minal ula. Tidak diragukan lagi bahwa tingkatan yang terakhir, artinya yang kedua tadi, afdal, adalah lebih utama dibandingkan tingkatan yang pertama, yang artinya mengiringi jenazah dari rumah duka sampai dimakamkan. Nah, yang ke-46 disebutkan wa hadzal fadl fi ittiba' al janaiz, bahwa keutamaan untuk mengiringi jenazah itu adalah innama huwa lirrijal dunan nisa, hanya bagi kaum laki-laki saja dan tidak bagi kaum perempuan. Nah, mengapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada mereka kaum wanita, yang larangan itu adalah nahyun tanzih. Nahyun itu larangan, tanzih itu adalah lebih baik untuk tidak dilakukan. Nah, larangan di sini jenisnya tanzih. Nah, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengharuskan buat mereka secara mutlak. Kepada kaum wanita tidak dianjurkan secara mutlak untuk mengiringi jenazah. Nah, berdasarkan tentunya dengan hadis yang disebutkan Nah, bahwa keutamaan mengiringi jenazah itu hanya bagi kaum laki-laki dan tidak untuk kaum wanita. Perlu kita ketahui dan mengingatkan juga, apa saja keutamaan mengiringi jenazah atau menyaksikan jenazah. Sebagaimana hadis yang sudah disebutkan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mungkin ada yang mengingatkan apa keutamaan menyaksikan jenazah. Adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lontarkan pertanyaan, siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Ya. Siapakah di antara kalian yang puasa hari ini? Kata beliau. Ketika itu kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjawab, ana, saya ya Rasulullah. Masih ingat hadis ini? Nah. Kemudian apalagi yang ditanya oleh beliau? Siapa pula yang menjenguk orang sakit di antara kalian hari ini, di hari yang sama? Siapa yang menjawab? Abu Bakar As-Siddiq, saya ya Rasulullah. Ya, bertanya tentang masalah siapa yang puasa. Yang kedua bertanya tentang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit. Yang ketiga apa? Siapa di antara kalian yang menyaksikan jenazah hari ini? Nah, maka Abu Bakar juga yang menjawab, saya ya Rasulullah. Nah, hanya itu tiga pertanyaan saja. Ada yang ingat? Empat, apa yang keempat? Memberi makan, nam, ahsan, dan memberi makan kepada orang miskin. Siapa di antara kalian yang juga memberi makan orang miskin di hari ini? Maka Abu Bakar juga yang menjawab, dirinya yang melakukannya atau dirinya juga melakukannya. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, majtama'at hadhil khisal fi rajulin fi yaumin. Barang siapa yang terkumpul empat kriteria tersebut pada seseorang dalam sehari, illa dakhalal jannah, melainkan Allah Jalla wa'ala akan masukkan dia ke dalam jannah. Ya, insyaAllah masih ingat hadis tersebut, hadis yang mulia, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari rahimahumullah. Nah, puasa, menjenguk orang sakit, mengurusi, mengantarkan jenazah, memberi makan orang miskin. Salam. Jika empat itu dilakukan di hari yang sama, maka apa yang disabdakan oleh beliau, siapa yang terkumpul padanya amalan tersebut dalam satu hari, illa dakhalal jannah, melainkan Allah masukkan dia ke dalam jannah. Salah satu dari empat tadi adalah mengantarkan jenazah. Yang ke-47. Dan kita di sini akan melangkah untuk melanjutkan. Pertemuan yang lalu berakhir bahwa keutamaan mengiringi jenazah itu hanya bagi laki-laki saja dan tidak untuk kaum wanita. Berikutnya, la yajuz an tuttaba al janaiz bima yukhalifus syari'ah. Bahwa tidak boleh diiringi atau diikuti jenazah itu apa yang mengandung atau bertentangan dengan syariat. Nah, tidak diperbolehkan mengiringi jenazah perkara yang bertentangan dengan syariat. telah datang nas yang menyebutkan dua perkara. Bentuk yang menyelisihi syariat. Yang pertama, raf'u as-saut bil buka. Raf'u as-saut, rafa' artinya mengangkat, as-saut suara, bil buka dengan tangisan. Meninggikan suara tangisan. Nah. Yang kedua, ittiba'uha bil bakhur. Mengiringi jenazah dengan obor, dengan api. Disebutkan riwayat, la tuttaba' al janazah bi sautin wala narin. Jangan diikuti, jangan kau ikuti jenazah bi sautin dengan suara, meninggikan suara tangisan. Wala nar, dan juga diiringi dengan nar, dengan api, dengan obor. Nah. Kedudukan hadis ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dalam sanadnya ada perawi yang tidak disebut namanya. Nah. Tapi hadis ini jadi kuat dengan syawahid, dengan saksi-saksi atau bukti-bukti hadis yang lain yang statusnya itu marfu' dan juga didukung oleh asar. Asar itu perkataan para sahabah dengan asar yang mauquf. Mauquf itu berarti sampai kepada sahabah. Hadis ini sekali lagi adalah tidak disebutkan, ada nama perawi yang tidak disebutkan, sehingga ini menjadi pertanyaan. Yang tidak disebutkan itu bagaimana orangnya itu? Nah, jangan-jangan kemudian ada cacatnya atau ada hal-hal yang bisa menyebabkan terputusnya hadis atau sebab lain. Akan tetapi hadis ini jadi kuat apa dengan syawahid, saksi atau bukti-bukti hadis yang lain. Imam Al-Haitsami menyebutkan nama yang tidak disebut itu adalah Abu Ya'la. Nama yang tidak disebut perawi itu adalah Abu Ya'la. Nah. Tetapi kata Syekh Al-Albani rahimahullah, nama yang tidak disebut itu adalah Abdullah bin Al-Muharrar. Ibnu Al-Muharrar. Abdullah bin Al-Muharrar. Yang mana kata Syekh Al-Albani kedudukan orang ini adalah hadisnya mungkar. Hadisnya mungkar. Nah. Jadi ada dua sisi. Al-Imam Al-Haitsami menyebutkan bahwa nama yang tidak disebut itu adalah Abu Ya'la. Sedangkan menurut Asy-Syaikh Al-Albani adalah Abdullah Ibn Al-Muharrar. Nah. Tapi sekali lagi kesimpulannya, hadis ini menjadi kuat dengan pendukung-pendukungnya. Ya. Salah satunya hadis Ibnu Umar. Menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang untuk mengiringi jenazah yang diwarnai dengan rintihan. Rintihan dengan suara tinggi atau suara yang menunjukkan histeris dan semisalnya. Nah. Dan juga riwayat dari Abu Musa menunjukkan larangan untuk mengiringi jenazah dengan membawa bara api atau stanggi. Nah, riwayat dari siapa? Abu Musa. Dengan dua riwayat dan juga ditambahkan lagi dari Athar, yakni dari Amr ibn al-As, menyatakan, jika aku mati, nah, maka jangan ada seorang wanita yang meratap. Dan jangan pula ada api. Ya. Asar dari siapa? Amr ibn al-As. Telah berwasiat bahwa jika aku mati nanti, maka jangan ada wanita yang meratapi aku. Dan jangan pula ada bara api. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad rahimahumullah. Bahkan juga ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pendukung berikutnya. Jangan kau dirikan untuk aku kemah. Dan jangan pula kalian membawa bersamaku setanggi. Dalam riwayat disebutkan bara api. Demikian pendukung-pendukung yang ada, baik dari asar para sahabah maupun syahid yang berstatus marfu, yang riwayatnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair. Maka kita simpulkan permasalahan yang ke-47 adalah jenazah tidak boleh diiringi dengan apa? Perkara yang bertentangan dengan syariah. Di antaranya adalah dengan as-saut dan an-nar. Dengan meninggikan suara tangisan dan juga dibawakan padanya bara api. Yang berikutnya. Ke-48. Yulhaq bidzalika raf'us saut bidzikr amamal janazah. Terkait dengan mengangkat suara adalah dengan bacaan zikir. Dengan bacaan zikir amamal janazah, di hadapan janazah. Li'annahu bid'ah, karena cara yang demikian itu adalah bid'ah. Mengangkat suara dengan berbagai bacaan zikir. Apakah itu dengan la ilaha illallah ataupun dengan yang lainnya? Maka dengan itu adalah membuat cara baru yang tidak ada dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Qais bin Ubad, kana ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'us saut indal janazah. Bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahun, tidak menyukai raf'us saut, mengangkat suara, indal janaiz, ketika di dekat janazah. Kata Qais bin Ubad, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak suka perbuatan seperti itu. Maka kita mengikuti jejak mereka, karena mereka lah yang paling semangat menjalankan al-haq. Dan mereka lah yang terdepan untuk meninggalkan apa yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian riwayat yang menyebutkan di samping cara tersebut adalah tasyabbuh bin Nasara, menyerupai perbuatan kaum Nasrani yang kebiasaan mereka adalah mengangkat suara ketika membaca Injil dan bacaan-bacaan mereka lainnya. Nah, maka kita diajarkan untuk menyelisih, untuk berbeda dengan mereka. Nah, kaitannya dengan masalah jenazah adalah justru dituntunkan dalam keadaan sakinah, dalam keadaan tenang, mengantarkan jenazah yang terkandung padanya hikmah yang besar. Yang lebih parah lagi adalah dilakukan penggunaan alat-alat musik. Nah, yang diperdengarkan di hadapan yang hadir untuk mengungkapkan kesedihan. Terjadi dan banyak, di sekian banyak negeri, cara seperti ini. Nah, maka hal itu adalah parah. Kalau saja zikir itu adalah kalimat yang justru kalimat yang baik, tetapi ketika melakukannya tidak pada tempatnya, maka jadi tidak baik. Itu saja terlarang, apalagi ketika suara-suara tadi adalah bentuk nyanyian dan juga disertai dengan alat musik. Nah, maka itu semakin memperparah keadaan. Demikian beliau menasehatkan agar dihindari itu semua, agar cara mengurusi dan memakamkan jenazah itu betul-betul sesuai dengan apa yang dijalani oleh salaful ummah, pendahulu kita yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka Asy-Syaikh Al-Albani lebih lanjut menukil perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi tidak asing lagi bagi kita. Beliau seorang imam dari kalangan mazhab apa? Syafi'i. Dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Mengingat banyak yang menisbatkan kepada pemahaman mazhab itu, tetapi justru tidak sejalan. Salah satu buktinya, Al-Imam Nawawi menyatakan dan perlu diketahui. Wa'lam anna as-shawab wal mukhtar wa ma kana alaihi as-salaf radhiyallahu anhum as-sukut fi hal as-sair ma'al janazah. Perlu diketahui bahwa yang benar dan menjadi pilihan apa yang dilakukan oleh kaum salaf rahimahumullah adalah as-sukut. As-sukut artinya diam. Fi halis sair, saat berjalan. Ma'al janazah, mengantarkan janazah. Apa kata beliau? Petunjuk dari salaf adalah ketika mengantarkan janazah adalah as-sukut, diam. Nah, artinya apa? Fala yurfa saut bi qira'atin wala dzikrin wala ghairi dzalik. Tidak dengan mengangkat suara dengan untuk bacaan ataupun untuk zikir ataupun untuk lainnya. Nah, jadi berusaha untuk diam. Kemudian kata beliau, hikmah fihi dhahiratun, bahwa hikmah yang terkandung, hikmah yang bisa dipetik padanya adalah zahirah, sangat jelas. Wahia, yaitu kata beliau, annahu askan li khatirih, adalah lebih menenangkan hati sendiri. Wa ajma' li fikrih fima yata'allak bil janazah, dan mengkonsentrasikan pikiran dengan perkara yang berkaitan dengan jenazah. Apa hikmahnya? Yang beliau sebutkan ada dua. Askanu li khatirih, untuk bisa mengantarkan, menenangkan hati kita dengan diam, itu akan mudah untuk berusaha tenang hati kita, khusyuk. Nah, dan yang kedua adalah ajma' li fikrih, adalah mengkonsentrasikan pikiran yang berkaitan dengan jenazah. Saya ini sekarang sedang mengantarkan jenazah si fulan. Bukan berarti saya terus mengantarkan. Suatu saat saya akan diantarkan seperti itu. Ya, orang kalau diam, tenang, mulai bisa mencerna. Bisa mencerna dengan baik. Berusaha mengambil hikmah padanya. Nah, bukan mengantarkan jenazah itu formalitas. Ikut-ikut yang lain mengantarkan, ada jenazah, bukan sekedar itu. Atau apa namanya, sekedar fardu kifayah. Tapi jauh dari itu adalah diambil hikmah. Bahwa sekarang saya mengantarkan jenazah. Suatu saat saya yang jadi jenazah. Kapan itu Allah yang Maha Tahu. Cepat ataupun lambat. Lah kalau memang saya nanti akan seperti ini, berarti saya perlu persiapan dalam kehidupan yang singkat ini. Nah, terus dia berpikir seperti itu dengan tenang, dengan diam, ya. Beda ketika dengan bersuara, walaupun suara zikir. Nah, selain itu tidak ada tuntunan, yang kedua terganggu ya. Terganggu untuk bisa tenang. Ya. Sehingga hikmah yang seharusnya mesti akan untuk dicapai akhirnya terganggu. Nah, berkurang kadarnya. Maka hikmah diajarkan di dalam sunnah mengantarkan jenazah adalah as-sukut, diam. Diam bukan berpikir yang lainnya, tapi diam memikirkan dirinya, nasibnya nanti bagaimana. Semumpung umur masih ada. Nah, itulah dua hikmah yang disebutkan beliau. Askanu li khatirih wa ajma'u li fikrih. Lebih menenangkan hatinya dia, dan lebih mengkonsentrasikan perkara yang berkaitan dengan jenazah. Wahual matlub fi hadzal hal. Masih perkataan Imam Nawawi melanjutkan, dan itu matlub. Itulah justru yang dituntut. Yang memang dianjurkan. Dalam kondisi-kondisi seperti itu. Kondisi seperti itu mengantarkan jenazah kan tidak setiap saat. Nah, keadaan yang seperti itu, momen yang seperti itu adalah dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Fahadah wal haq. Dan ini adalah yang hak. Cara yang seperti ini. Diam tadi itu adalah cara yang hak. Wala taghtar bikathrati man yukhalifuh. Dan jangan tergoyahkan. Terpengaruh. Bikathrati ma yukhalifuh. Dengan banyaknya orang yang menyelisihinya. Orang yang tidak seperti itu. Nah, banyak yang mengantarkan jenazah dengan diiringi bunyi, diiringi suara dan yang lain. Jangan terpengaruh. Kembalilah kepada sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Abu Ali. Imam Nawawi melanjutkan, telah berkata Abu Ali. Ini kunyah. Kunyahnya siapa? Al-Fudail ibnu Iyad. Nama yang tidak asing lagi bagi ahlu sunnah. Orang dari kalangan ulama. Al-Fudail ibnu Iyad. Radiyallahu ta'ala anhu. ma ma'nahu, yang menyatakan ilzam turuqal huda wa la yadurruka qillatas salikin. Ilzam turuqal huda, tetaplah kamu turuqal huda, di jalan petunjuk, di atas petunjuk yang hak. Ilzam turuqal huda wa la yadurruka, dan tidaklah membahayakanmu, mencelakakanmu, qillatus salikin, qillah, sedikitnya, as-salikin, orang yang menempuh jalan itu. Kok tidak banyak yang menjalankan amalan seperti ini yang sesuai dengan sunnah? La yadurruka, jangan memudaratkan, menyedihkanmu, menjadi kamu pesimis. Nah, demikian. La yadurruka qillatus salikin. Kata Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, ilzam turuqal huda wa la yadurruka qillatus salikin. Beliau masih melanjutkan Al-Fudail, wa iyyaka wa turuqad dalalah. Iyyaka, apa artinya iyyaka? Suatu bentuk wanti-wanti. Iyyaka, dan jangan sekali-kali kamu, wa turuqal ad-dalalah, mendekati jalan-jalan kesesatan. Wa la taghtar bi kasratil halikin, dan jangan pula tertipu dengan banyaknya orang yang menempuhnya. Orang yang binasa, menyimpang. Nah, jangan ikut-ikutan, mengikuti jalan mereka. Ini diantara sekian nasihat salaf dari Abu Ali Al-Fudail Ibn Iyad radhiyallahu ta'ala anhu. Maka perkara yang ke-47, kita kembalikan lagi untuk mengingat bahwa dilarang mengangkat suara sekalipun dalam bentuk bacaan zikir di depan jenazah, karena itu merupakan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang ke-49, yajib al-isra fis sayri biha, diwajibkan berjalan cepat, diwajibkan isra. Isra artinya cepat. Fis sayri biha, untuk mengusungnya, memikulnya. Sayran dunar ramal, tetapi tidak sampai ramal. Ramal itu istilah dalam tawaf, itu artinya lari kecil. Ya. Maka kalau orang tawaf untuk umroh, 7 putaran, 3 putaran pertama, putaran pertama, kedua, ketiga itu dengan ramal. Ya. Lari kecil. Ya. Memperpendek langkah dengan gerakan seperti lari. Namanya lari kecil bahasa kita. Bahasa Arabnya adalah romal. Nah, terkait dengan mengantarkan jenazah, jalan cepat, bahkan dikatakan diwajibkan jalan cepat, tapi jangan sampai romal, berjalan, apa lari kecil. Nah. Perkara ini tentunya diambil berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, asri'u bil janazah. Asri', cepatlah, karena jamak asri'u, asri'u bil janazah. Percepatlah jalan kalian dalam membawa jenazah. Nah, itu berawal seperti itu. Fa in taku salihatan, kalau jenazah itu saleh, baik, fa khairun, maka akan lebih baik tuqaddimunaha alaihi, untuk kalian segera hadapkan. Dia ingin segera ketemu dengan amalannya. Kalau kamu tunda-tunda, kamu lambat-lambat, dia sudah tidak sabar. Karena dia orang yang saleh, orang yang baik amalannya. Wa in taku ghayra dhalik, kalau ternyata sebaliknya, fasyarrun, maka itu adalah buruk, tada'unahu ala an riqabikum, yang kalian lepaskan dari pundak kalian. Artinya akan memberatkan bagi kalian yang memikulnya. Kalau ternyata orang itu syar, orang itu tidak baik, bikin capek. Nah, maka segerakan juga tetap, biar segera meringankan bagi yang memikulnya. Nah, begitu. Kembali kepada intinya tadi, asri'u bil janazah. Segerakan, percepatlah oleh kalian jenazah. Sampai pada riwayat yang lain disebutkan, kalau jenazah itu salihah, yang saleh, dia bilang, qaddimuni, qaddimuni. Segerakan aku, cuma dia tidak bisa bicara. Ya. Kalaupun dia bisa bicara dan suara itu terdengar bagi yang memikulnya, ungkapannya itu adalah segerakan aku, segerakan aku. Tapi kalau dia ternyata adalah orang yang tidak soleh, ya wailaha, aina yadhabuna biha, celaka aku, kemana mereka akan mengantarkan aku. Nah, suara ini bisa didengar oleh semuanya, oleh segala sesuatu, kecuali hanya satu yang tidak bisa mendengar. Siapa itu? Al-insan, manusia. Nah, kalau manusia bisa dengar, yang ngangkat ketakutan ya. Nah, itu. Maka Allah memberikan hikmah diperkecualikannya manusia tidak bisa mendengar. Terkandung hikmah-hikmah padanya. Sampai disebutkan kelanjutan hadis ini, seandainya dia bisa mendengar, niscaya dia akan pingsan. Nah. Termasuk azab kubur. Bisa didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Nah. Diterangkan hikmahnya oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah beberapa. Di antaranya agar keluarga yang ditinggalkan tidak dipermalukan. Kalau ternyata si mayit dari keluarganya itu orang yang tidak baik, sehingga akan mendapatkan azab kubur, waliyadzubillah. Maka keluarganya akan malu. Jadi perbincangan orang banyak. Itu saudaramu, keluargamu yang mati itu orang yang tidak baik. Ini. Nah. Kalau itu bisa didengar oleh manusia. Berikutnya yang ke-50. Nah, yang ke-50. Sebelum memasuki yang ke-50, ada tambahan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nah, apa kata beliau dalam kitabnya Zadul Ma'ad? Kita tidak asing lagi dengan salah satu tulisan Al-Imam Ibnul Qayyim adalah Zadul Ma'ad, yang maknanya bekal untuk hari kembali. Zat, bekal, ma'ad adalah hari kembali. Pada kitab itu, beliau menyatakan bahwa adapun mengusung jenazah, ya, yang dilakukan oleh orang sekarang ini dengan cara selangkah demi selangkah, itu adalah bid'ah yang tidak disukai. Bisa tergambar selangkah demi selangkah? Ya. Al-muhim antum sudah paham. Maka hal ini adalah bid'ah, bertentangan dengan sunnah. Sekaligus, kata beliau, mengandung unsur tasyabbuh ahlul kitab Yahudi. Menyerupai ahlul kitab Yahudi. Ke-51. Wa kullu minal masyi amamahu wa khalfahu. Yajuzul masyi amamahu wa khalfahu an yaminiha wa yasariha. Bahwa mengantarkan jenazah boleh berjalan di depan jenazah dan belakangnya. Dan boleh sebelah kanannya dan juga boleh sebelah kirinya. Ya. Dengan syarat jaraknya yang dekat. Nah, berdampingan dekat dengan jenazah. Illar raqib, kecuali bagi yang berkendaraan. Fayasiru khalfaha, maka hendaklah dia berjalan di belakangnya. Dia harus berjalan di belakang jenazah. Ya. Berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang berikutnya ke-52, wa kullu minal masyi amamahu wa khalfahu. Bahwa setiap yang mengiringi jenazah, baik yang di depan maupun yang di belakang, artinya boleh. Sampai pada nomor ini menunjukkan boleh mengiringi jenazah itu di depan dan di belakang. Seperti yang disebutkan oleh sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma, mereka itu kana yamshuna amamal janazah wa khalfaha, mereka berjalan di depan dan di belakang jenazah. Sampai pada batas ini Syekh Al-Albani menyebutkan bahwa berjalan boleh di depan atau di belakang jenazah. Tentunya berusaha untuk mendekat dengan jenazah. Maka pada yang berikutnya ke-52 beliau menyatakan lakin al-afdal al-masyu khalfaha, akan tetapi yang afdal berjalan di belakangnya. Kita mengetahui bagaimana beliau menata di dalam pembahasan selangkah demi selangkah. Tadi boleh berjalan di depan ataupun di belakang. Masuk poin berikutnya bahwa yang afdal, dari sisi afdalnya adalah berjalan di belakangnya. Karena itu adalah selaras dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattabi'u al-janaiz, ikutilah jenazah. Namanya ngikut di mana? Kan di belakang mengekor ini. Dari lafaz yang sifatnya umum tadi menunjukkan bahwa berjalan di belakang jenazah afdal. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Talib رضي الله تعالى عنه المشي خلفها أفضل من المشي أمامها. Berdasarkan ini menunjukkan bahwa berjalan di belakangnya lebih afdal dibandingkan berjalan di depannya. Kafadli salati rajul fi jama'ah ala salati fadzan. Seperti keutamaan salat orang laki-laki yang berjamaah dengan yang salat sendirian. Berapa derajat? 25, 27 dibandingkan salat sendirian. Diibaratkan seperti itu. Maka Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengomentari. Nah, dalam kitabnya Al-Bahr dari sahab dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bahwa orang yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah, sedangkan yang berjalan kaki berjalan di depannya. Baik posisinya sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Demikian Asy-Syaukani menyatakan seperti itu. Jelas insyaAllah bahwa tadinya disebutkan boleh, kemudian menunjukkan dari sisi status afdolnya. Berikutnya yang ke-53. Bahwa di saat mengantarkan jenazah, diperbolehkan menaiki kendaraan dengan syarat berjalan di belakang jenazah. Berikutnya beliau masuk pada rincian bahwa yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan, Ar-raqib yasiru khalfal janazah. Bahwa yang berkendaraan berjalan di belakang janazah. Tapi yang afdal adalah berjalan kaki. Kenapa demikian? Karena itulah yang disebutkan secara tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tidak boleh, tetapi boleh. Akan tetapi kalau mau dibilang adalah lebih afdal berjalan kaki. Dan tidak ada sumber yang jelas bahwa Rasulullah SAW menaiki kendaraan pada waktu mengantarkan. Tidak ada sumber yang jelas bahwa beliau menaiki kendaraan pada saat mengantarkan. Bahkan sahabat Tsauban radhiyallahu taala anhu menyatakan, Innal malaikata kanat tamshi falam akun li arkab wa hum yamshun falamma dhahabu raqibtu. Sesungguhnya para malaikat itu biasa berjalan kaki, sehingga aku, kata Nabi SAW, tidak ingin menaiki kendaraan. Sedang mereka dalam keadaan mereka para malaikat itu berjalan kaki. Dan ketika mereka sudah pergi, maka aku pun mau menaiki kendaraan. Artinya, nanti disebutkan riwayat bahwa pernah ditawarkan oleh Rasul kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mensolati Ibnu Dahdah. Ketika beliau mensolati jenazah Ibnu Dahdah, beliau memakamkannya dengan berjalan kaki. Kemudian ada yang menawarkan kepada beliau seekor kuda. Untuk beliau naiki. maka beliau tidak menerima tawaran tersebut. Nah, tetapi ketika ditawarkan kepada beliau saat pulangnya, maka beliau menerima. Nah, berdasarkan riwayat yang baru saja kita dengarkan, sesungguhnya para malaikat itu biasa berjalan kaki, sehingga aku tidak ingin menaiki kendaraan sedangkan mereka berjalan kaki. Ketika mereka sudah pergi, maka aku pun menaiki kendaraan. Nah. Berikutnya, kita selesaikan sedikit agar tuntas bab ini, jika memungkinkan. Ammar rukub ba'dal insiraf anha jaizun. Adapun menaiki kendaraan pada saat pulang dari memakamkan, maka itu diperbolehkan. Ubidun ikaroha, tanpa dimakruhkan. Berdasarkan hadis Tauban radhiyallahu ta'ala anhu tadi yang sudah kita dengarkan. Nah, maka dibedakan antara berangkat dan pulangnya karena riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Nampaknya tidak bisa dipaksakan. Ini sudah jam 11 lebih. Nah, 1 jam kurang lebih sudah kita lakukan pembahasan. Itulah yang bisa kita dapatkan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga kiranya menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita bersama. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.